saya. Terima kasihku, Tanti, dan selalu kau menjaga diriku. Ibu, terima kasihku. 9 bulan kau dampingiku hingga saat ini. Cahaya kau pelita di setiap langkahku. Ayah, ibu, terima kasihku. Dalam doa selalu menyebut namamu. Ya Roh, jagalah mereka. Sorry.